acara atau program bedah buletin At-Tauhid bertemakan tentang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustaz Ari Wahyudi hafizahullahu taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsu wahida wa khalakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taku allaha wa kulu qawlan sadida yusnihakum a'malakum wa yukhir lakum zunubakum wa man yuti illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita membahas sebuah tema, sebuah judul yang sangat agung, yaitu mengenai mereka, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita kaji dan kita pahami, karena hal ini merupakan sebuah perkara yang dirindukan, yang diharapkan, yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman mereka sangat ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan lebih luas lagi, khusus sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya apabila kita perhatikan seluruh umat manusia, aktivitas yang mereka lakukan di alam hidup, di alam kehidupan dunia ini, maka tidak terlepas apa yang mereka lakukan itu dari dua hal. Yang pertama, mungkin mereka ingin mendapatkan manfaat, mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan semacamnya. Atau yang kedua, mereka ingin terhindar dari madarat, terhindar dari kesengsaraan, dari kebinasaan, dari kehancuran dan lain sebagainya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah kebahagiaan yang tiada tara, sebuah kenikmatan yang sangat agung ketika seorang hamba mendapatkan anugerah, itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin, itu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara, adalah kenikmatan yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Itu hamba-hamba, itu manusia yang berusaha untuk menjadikan seluruh kehidupannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, فَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Ta'ala menyatakan tentang hakikat, yaitu kemenangan, kesuksesan yang sejati, yang hakiki. Allah katakan dalam ayatnya yang artinya, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, فَقَدْ فَاز, sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan, sesungguhnya dia telah mendapatkan kesuksesan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan, ya, melainkan kesenangan yang menipu. Dan banyak umat manusia yang tertipu oleh kesenangan-kesenangan yang sementara ini, sehingga mereka pun rela untuk menukar kebahagiaan yang sejati dengan kenikmatan dan kesenangan yang sifatnya hanya sesaat. يَبِيعُ دِينَهُ بِأَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا, dia rela untuk menjual agamanya demi mendapatkan sekeping kenikmatan dunia yang tidak ada apa-apanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menyadari hal ini, di mana hakikat kebahagiaan yang sejati itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan di dunia, dan Allah akan selamatkan mereka dari kebinasaan di akhirat, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayatnya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, artinya di dunia dia tidak akan tersesat, dan di akhirat dia tidak akan celaka. Itulah hakikat orang yang berbahagia, yang dunia mendapatkan hidayah, siratal mustaqim, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebenaran, kemudian dia mengamalkannya dan istiqamah di atas Islam dan iman sampai kematian menjemputnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah pembicaraan yang sangat penting, yang akan membukakan jalan, ya, menjadi kunci bagi kebahagiaan orang-orang yang beriman. Itu kebahagiaan yang akan mereka dapatkan nanti secara sempurna, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Itu kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, sesungguhnya kunci kebahagiaan itu adalah tauhid, yang hakikatnya adalah menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah taala semata. Barang siapa yang dapat merealisasikan tauhid dalam seluruh perjalanan hidupnya dan menjauhi kesyirikan, maka sungguh dia adalah orang yang memperoleh kemenangan yang besar. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki, yaitu rasa aman dan hidayah. Allah katakan dalam ayatnya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah menyatakan, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Allah sebutkan, Allah nyatakan bahwasannya mereka itu sajalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Maka ayat ini, ikhwah sekalian, ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, yang menceritakan tentang karakter, tentang sifat, tentang ciri orang yang mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, Allah nyatakan dalam ayat ini bahwasanya mereka itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang akan merasakan rasa aman dan mendapatkan curahan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ciri yang pertama, dan ini merupakan karakter yang paling penting, merupakan syarat yang paling penting yang harus dipenuhi apabila seorang ingin mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan kita semua tahu, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya iman itu bukan sekedar angan-angan. Sesungguhnya iman itu bukan sekedar ucapan di lisan. Akan tetapi iman, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwasannya al-iman tasdikun bil jinan. Yang namanya iman itu meliputi pembenaran di dalam hati. Pembenaran yang kuat, yang kokoh, yang terhunjam di dalam hati, bahwasannya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dia, semulia apapun dia, maka tak berhak, tidak berhak, dan tidak boleh untuk diberikan kepadanya satupun ibadah seperti apapun bentuknya. Maka itulah iman, bahwasanya iman itu terdiri dari tasdikun bil jinan, pembenaran yang terhunjam di dalam hati. Wa ikrarun bil lisan, dan yang dimaksud dengan iman, maka keimanan itu meliputi pengikraran, yaitu pengakuan dengan lisan. Itu kita menyatakan bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Dan betapa sering kita mendengarnya, betapa sering kita diingatkan oleh para muadzin dari atas menara-menara masjid, dari suara-suara muadzin yang dikumandangkan setiap salat lima waktu, dua kalimat syahadat yang agung ini, yang seharusnya mengingatkan kita tentang hakikat penciptaan hidup kita di alam dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mengikuti ajaran tuntunan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mukmin, dia harus mengikrarkan dengan lisan tentang dua kalimat syahadat tersebut. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Dalam riwayat yang lain dengan tambahan, "Wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ya syarat seorang itu disebut sebagai orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak akan beriman, dikatakan beriman dengan benar, jika dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun hatinya membenarkannya. Tapi kalau dia mampu untuk berbicara, mengucapkan dua kalimat tersebut, tapi dia tidak mau mengatakannya, maka dia tetap dianggap dan dinilai sebagai orang-orang kafirin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah perjuangan dakwah beliau, ketika seorang pamannya yaitu Abu Thalib hendak meninggal, dan di sana ada dua orang pembesar kafir Quraisy yang berusaha untuk membujuk, merayu, dan mencegah Abu Thalib agar tidak sampai agar jangan sampai dia mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang akan aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib seorang yang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka tidak dikatakan orang-orang yang beriman orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sementara dia mampu untuk mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, al-iman itu dikatakan oleh para ulama bahwasannya dia itu al-amalu bil arkan. Namanya iman itu harus diamalkan dengan anggota badan. Dan amal sebagaimana jelaskan oleh para ulama, amal itu ada dua. Amal lahiriah dan ada amal yang bersifat batiniah. Ada amalan lahir, amalan secara fisik yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, bisa kita dengarkan dengan telinga kita, bisa kita rasakan. Itu namanya amalan-amalan fisik seperti sholat, kemudian berzakat dan lain sebagainya dari amalan-amalan fisik. Sujud, ruku dan lain sebagainya. Demikian juga ada amalan-amalan batin, yaitu rasa cinta, rasa takut, tawakal, harap dan lain sebagainya. Maka ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-iman itu juga meliputi yaitu perbuatan anggota badan. Barang siapa yang mengeluarkan amal dari pengertian iman, maka mereka itu telah tersesat dan mereka itulah yang disebut oleh para ulama dengan golongan al-murji'ah, yaitu orang-orang murji'ah yang menganggap bahwasannya amalan itu tidak termasuk dalam pengertian iman. Sehingga menurut mereka, orang yang bejat, orang yang dosanya banyak, yang setiap hari berkubang dengan dosa dan maksiat serta penghinaan kepada syariat Islam, asalkan dia mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak ada bedanya antara keimanan dia, orang yang bejat ini, dengan keimanan orang yang paling saleh sekalipun. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan ataupun ya dengan terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka syarat yang pertama yang harus dipenuhi apabila seorang ingin termasuk orang-orang yang berbahagia, yaitu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan hidayah, maka syarat yang pertama adalah beriman. Syarat yang pertama adalah apa? Beriman. Dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan, iman tidak hanya di lisan. Iman itu membutuhkan keyakinan yang kuat di dalam hati, yang tidak tercampuri oleh keraguan-raguan. Iman itu membutuhkan bukti dengan berupa amal perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyindir dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengatakan dengan lisannya bahwasanya kami beriman, padahal hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Sebagian manusia ada yang mengatakan dengan lisannya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'min, padahal Allah katakan bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keimanan yang kita mengaku bahwasannya kita ini adalah orang-orang yang beriman itu membutuhkan bukti. Apakah iman kita ini sekedar pengakuan atau benar-benar keimanan yang memiliki buah dan realisasi dalam kehidupan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan misalnya di antara ciri-ciri orang yang beriman, yang imannya mereka itu jujur, dan iman mereka itu adalah iman yang benar, iman yang sempurna. Allah katakan dalam ayatnya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah katakan dalam ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka hati mereka menjadi takut. Lihatlah ciri orang-orang yang beriman, yang imannya itu sempurna. Ketika disebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang tergetar, maka yang bereaksi yang pertama kali adalah hati mereka. Karena hati merupakan sumber pergerakan, sumber aktivitas kehidupan seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hati orang-orang yang beriman itu akan merasa takut apabila disebutkan, diingatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bukan orang-orang yang ingkar, mereka bukan orang-orang yang menolak ayat-ayat tersebut, tapi lihatlah tentang dampak ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan tentang iman mereka, zadatuhum imana. Maka ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah syarat yang pertama. Apabila seorang ingin mendapatkan yaitu rasa aman dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah syarat yang kedua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walam yalbisu imanahum bidhulmin. Dan mereka itu, yaitu orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah orang-orang, yaitu yang, lam yalbisu imanahum bidhulmin, yang tidak mencampuri, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman. Ya, ini adalah syarat yang kedua agar seorang mendapatkan rasa aman dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus membersihkan imannya dari kezoliman-kezoliman. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian sahabat ketika mendengar turunnya ayat ini dan dibacakan kepada mereka, maka mereka pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan unek-unek mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya. Mereka para sahabat yang kita tahu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan tentang keimanan Abu Bakar, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah, la rajahat imanu Abi Bakrin." Seandainya ditimbang iman Abu Bakar, kemudian dibandingkan dengan keimanan seluruh umat manusia, niscaya akan lebih berat iman Abu Bakar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang demikian agung keimanan mereka, mereka mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui betapa lemahnya mereka, betapa kurangnya pengabdian mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapakah di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri. Dengan kata lain, siapakah di antara kita yang tidak bermaksiat. Karena Allah nyatakan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk adalah lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan bentuk kezaliman apapun juga. Maka para sahabat pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ahli tafsir, beliau adalah mufassirul Quran, beliau adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran, sehingga ketika para sahabat menjumpai ayat ini sulit mereka fahami, padahal mereka adalah orang-orang Arab, padahal mereka adalah orang-orang yang faham dengan bahasa Arab. Maka ketika mereka menjumpai satu permasalahan yang muncul dalam pikiran mereka ketika membaca suatu ayat, maka mereka pun kembali kepada ahli tafsir yang paling ahli, yaitu pakar tafsir yang paling pakar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Bahwasannya ayat ini itu berbicara tentang syarat orang yang akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Maka Allah katakan bahwasanya mereka itu lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dimaksud dengan kedzaliman di sini innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan seorang hamba yang soleh sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menjelaskan tentang hakikat kezaliman yang akan menyebabkan seorang terhalangi dari mendapatkan rasa aman dan petunjuk, yaitu kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Artinya, jika seorang melakukan kesyirikan, ya syirik yang besar, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala nyatakan bahwasanya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan kepadanya surga. Innahum mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut, yaitu orang-orang musyrik, min ansar, seorang pun penolong. Maka ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena seorang yang berbuat syirik, dia telah menunjukkan ibadah, memberikan ibadah, mempersembahkan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak menerima ibadah. Dan itulah hakikat kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, atau memberikan hak kepada yang bukan berhak untuk menerimanya. Itulah hakikat kezaliman, dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Maka setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW tersebut, maka para sahabat pun paham bahwasannya yang dimaksud dengan orang yang akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan di dalam kehidupannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan hal ini adalah perkara yang sangat penting. Dan apabila kita perhatikan, banyak di antara kaum muslimin yang mereka melalaikannya. Pada zaman kita sekarang ini banyak kita saksikan dan kita dengar, ya, di media-media massa, di koran, di majalah, di televisi, di mana manusia mereka ribut. Manusia itu ribut, berteriak-teriak, membela hak asasi manusia, ya, membela bahkan hak hewan pun mereka bela. Akan tapi banyak di antara mereka yang melalaikan atau melupakan atau pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu tentang hak asasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diibadahi. Banyak manusia mereka marah, mereka tidak terima, mereka protes, bahkan turun ke jalan-jalan unjuk rasa untuk menuntut hak asasi manusia. Akan tapi sampai detik ini tidak pernah atau sangat jarang sekali kita jumpai manusia mereka berunjuk rasa untuk membela hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian kaum muslimin pada hari ini yang kita saksikan sendiri di negeri kita ini atau di daerah kita masing-masing, ada fenomena-fenomena pelanggaran hak asasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fenomena-fenomena kesyirikan yang bisa kita baca, bisa kita saksikan dalam media-media massa. Misalnya kejadian yang belum lama ini yang terjadi, yaitu khususnya di Yogyakarta, di mana ada sebuah kereta yang dianggap sebagai kereta pusaka, kemudian kereta tersebut dimandikan dengan upacara-upacara khusus, kemudian airnya bekas untuk memandikan kereta tersebut maka diambil oleh orang-orang yang datang dari jauh. Untuk apa kata mereka? Yaitu untuk diambil barokahnya. Ada sebagian mereka yang pekerjaannya adalah tukang pijat, yang mereka merasa kalau mereka ambil air tersebut kemudian dioleskan kepada pasiennya maka akan membuat pasiennya sembuh. Dan banyak sekali yang lainnya yang melakukan perkara-perkara yang serupa. Bahkan ada di antara mereka yang rela untuk menginap demi menunggu acara tersebut, yaitu dimandikannya kereta pusaka. Yang ini semua menunjukkan kepada kita tentang jauhnya akidah kaum muslimin dari akidah yang benar, di mana mereka terjerumus dalam praktek-praktek pelanggaran hak asasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah was-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hak yang sangat besar, yaitu hak yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu hak agar Allah Subhanahu wa taala diibadai dan tidak dipersekutukan. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara manusia yang mereka protes, mereka ribut dengan haknya, hak mendapatkan gaji, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya, maka ingatlah ikhwah sekalian, di sana ada hak, yaitu zat, yaitu Allah yang menciptakan kita, yang kita dulu tidak ada, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan dari langit, yang memberikan segala macam kenikmatan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, yang apabila kita melalaikan hak tersebut maka kita telah melakukan kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar, yaitu menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita lebih marah dan kita lebih murka dan kita lebih benci kepada orang-orang yang melakukan syirik, meskipun mereka tidak mengganggu orang lain, mereka tidak menyakiti orang lain, tidak melukai orang lain, akan tapi mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menghina Rabb yang menciptakan alam dunia ini, yang menciptakan mereka sebelum mereka, sebelumnya mereka tidak ada kemudian menjadi ada, yang memberikan kenikmatan kepada mereka yang tidak ada satupun kenikmatan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang lebih zalim? Adakah orang yang lebih tidak tahu terima kasih daripada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kunci kebahagiaan. Inilah kunci keselamatan, inilah kunci keamanan dan hidayah, yaitu hendaknya orang bertauhid, yaitu beriman dengan benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang beliau ini sekarang adalah menteri yaitu urusan wakaf dan keislaman di Saudi Arabia, dalam kitabnya At-Tamhid, yaitu syarah kitab Tauhid, beliau memberikan penjelasan yang cukup menarik, di mana ketika beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kedzaliman dalam ayat ini adalah segala macam bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan penjelasan ini adalah penjelasan yang bisa diterima. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana bisa dibaca dalam kitab Fathul Majid, bahwasanya dari ayat ini, itu adalah dari ayat surat Al-An'am ayat yang ke-82, tidak bisa kita pahami, ya, tidak bisa kita pahami bahwasanya yang penting orang itu tidak berbuat syirik, ya, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna. Bukan demikian. Jadi sebagian orang mereka salah faham. Mereka ketika dibacakan tentang hadis tersebut yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kedzaliman ini adalah syirik, maka kemudian mereka meremehkan. Oh, kalau begitu yang penting saya bertauhid, saya beriman, tidak berbuat syirik. Nah, yang penting tidak berbuat syirik. Mau berbuat maksiat, dosa besar, dosa kecil, tak apa-apa. Ya, tidak masalah. Yang penting kan tidak syirik. Karena orang yang tidak syirik pasti akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena yang dimaksud, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rasa aman dan petunjuk itu ada dua macam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di sana ada yang disebut sebagai mutlakul aman wal aman al mutlak. Ya, ini sebuah istilah yang mungkin agak susah dipahami kalau belum belajar bahasa Arab. Ya. Yang dimaksud dengan mutlakul aman yaitu sekedar rasa aman. Yaitu orang itu akan mendapatkan rasa aman. Ya, meskipun sedikit, tapi minimal dia pasti mendapatkan rasa aman. Itu yang dimaksud adalah orang itu pasti masuk surga meskipun misalnya ya kalau dia disiksa di neraka ya entah berapa lama, tapi akhirnya dia pasti masuk surga. Itu yang disebut sebagai apa? Mutlakul aman, yaitu rasa aman ya yang penting dapat gitu. Yang penting apa? Dapat meskipun cuma sedikit ya. Kemudian ada yang disebut sebagai al-aman al-mutlak, yaitu keamanan yang mutlak, yaitu keamanan yang sempurna. Jadi tidak sekedar ya, tidak sekedar masuk surga saja, bahkan mungkin dia masuk surga yang pertama, tidak mampir ke neraka misalnya. Dan itu merupakan cita-cita kita semua. Demikian juga hidayah, di sana ada mutlakul ihtida dan al-ihtida al-mutlak ya. Ada sekedar mendapatkan hidayah dan ada hidayah yang sempurna. Maka kalau misalnya orang dia terjerumus dalam kesyirikan, ya syirik yang besar, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan mutlakul aman wa mutlakul ihtida. Dia tidak akan mendapatkan rasa aman dan tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Artinya, kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik atau kufur, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk untuk masuk ke dalam surga dan tidak akan mendapatkan rasa aman sama sekali, karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata illal mu'minun." Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang tidak akan dikatakan beriman kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Nah, maka kalau seandainya seorang itu berbuat zalim tapi bukan syirik, ya misalnya dia mencuri, minum khamar ya, atau misalnya tawuran ya, atau misalnya pacaran ya, dan lain sebagainya dari kedzaliman-kedzaliman, maka orang semacam itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau dia tidak bertobat darinya ya dan dia masih menanggung dosa tersebut sampai mati, maka dia akan kehilangan rasa aman dan hidayah sekadar atau sebanding dengan kezaliman yang dia lakukan. Ya. Semakin banyak atau semakin berat kezaliman yang dia lakukan, maka akan semakin berkurang rasa aman yang akan dia dapatkan. Ya. Tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Orang yang setiap hari berbuat maksiat, bahkan terang-terangan, bahkan berbangga dengan kemaksiatannya, atau bahkan mengatakan bahwasanya kemaksiatan ini adalah cermin daripada kemajuan, dan menganggap bahwasanya orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang kuno, orang-orang yang tidak gaul, yang tidak kenal kemajuan, dan lain sebagainya, maka tentunya berbeda. Orang-orang yang semacam itu dengan orang-orang yang meskipun mereka bermaksiat, tapi mereka senantiasa berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya balasannya berbeda. Rasa aman, demikian juga petunjuk yang didapatkan juga berbeda. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan hidayah. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan pembahasan ini, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, yaitu merealisasikan tauhid. Karena orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna adalah orang yang merealisasikan tauhid. Apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid bahwasanya yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid yaitu seorang membersihkan dirinya dari segala macam bentuk syirik, bid'ah dan kemaksiatan, ya. Jadi orang yang sempurna tauhidnya, yang benar tauhidnya, maka dia akan membersihkan dirinya dari tiga hal ini. Dia akan berusaha menjauhi syirik. Nah, orang tak bisa menjauhi syirik kalau dia tidak mempelajari apa itu syirik. Demikian juga dia membersihkan dirinya dari bid'ah. Nah, orang juga tidak bisa membersihkan diri dari bid'ah kalau dia tidak tahu bid'ah itu apa. Apakah ini bid'ah atau tidak? Demikian juga yang ketiga, yaitu dia membersihkan diri dari kemaksiatan. Dan orang tidak akan bisa membersihkan diri dari kemaksiatan kalau dia tidak tahu apakah ini maksiat atau bukan. Maka ini menunjukkan pentingnya tentang menuntut ilmu agama. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah agama. Ya, jangan kita ini untuk ilmu-ilmu dunia, kita ini sangat bersemangat, ya. Mau jadi profesor, doktor, dan lain sebagainya. Orang bersemangat, ya, rela mengeluarkan duit berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar kalau perlu sekolah ke luar negeri. Tapi kalau ilmu agama, kita ini masa bodoh, ya, tidak punya kepedulian. Bahkan menganggap kita ini lebih butuh dokter daripada ulama. Ya, padahal, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seandainya pun tidak ada dokter, orang itu mati, yang mati jasadnya. Tapi kalau tidak ada ulama, maka yang mati adalah hatinya. Maka tentunya itu lebih parah dan harus lebih disembuhkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang itu akan bisa merealisasikan tauhid dalam dirinya. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada tiga syarat, ya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi kalau orang itu ingin mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Yang pertama itu dia harus memiliki ilmu, ya, harus memiliki ilmu, yaitu paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, makanya Rasulullah SAW, kita bisa lihat dalam sejarah dakwah beliau, Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, maka fokus, ya, inti pembicaraan dakwahnya itu adalah berbicara tentang tauhid, ya. Itu menunjukkan betapa mengajarkan tauhid itu bukan perkara yang mudah, ya. Bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, seorang akan bisa merealisasikan tauhid dalam dirinya kalau dia memiliki al-i'tiqad, yaitu keyakinan. Kenapa? Karena ilmu kalau cuma jadi wawasan, ya, cuma menjadi informasi saja, hafalan, tapi tidak diyakini dalam hati, maka tidak ada gunanya. Nah, kemudian yang ketiga juga harus diiringi dengan al-inqiyad, yaitu ketundukan. Karena orang tahu, kemudian dia yakin, tapi tidak mau tunduk, maka yang semacam itu apa bedanya dengan Abu Thalib? Abu Thalib yakin kalau yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Tapi dia tidak mau tunduk. Tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dia lebih suka mengikuti ajaran nenek moyangnya dan tidak dicela oleh orang kafir Quraisy daripada mengikuti ajaran Rasulullah SAW keponakannya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang merealisasikan tauhid inilah yang akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Yang ini adalah topik pembicaraan kita pada kesempatan ini, yaitu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan hadis ini, hadis yang berbicara tentang hal ini adalah hadis yang sangat panjang, ya. Hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Intinya di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, ya. Maka ditampakkan kepada beliau, yaitu umat-umat manusia, kumpulan umat-umat manusia. Kemudian beliau menceritakan bahwasannya, ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulani. Saya melihat ketika itu, ada seorang nabi yang pengikutnya itu satu atau dua orang. Nah, ini nabi, ya. Pengikutnya cuma satu atau dua, ya kan. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun, tapi ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya satupun. Nah, ini nabi juga ya. Menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tolak ukurnya bukanlah pengikut ya. Semakin banyak pengikut berarti semakin benar. Wah, kalau begitu artis itu adalah orang yang paling benar karena artis itu banyak pengikutnya, ya kan? Kemudian tiba-tiba ditampakkan kepada diriku sekelompok manusia yang berjumlah banyak. Jadi jumlahnya banyak dan aku pun mengira bahwasanya mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku bahwasanya ini adalah Musa bersama kaumnya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi Musa alaihissalam itu banyak. Lalu tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia yang banyak pula. Kemudian dikatakan kepadaku ini adalah umatmu dan bersama mereka ada wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Di antara umatmu itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan setiap 1000 itu ditambahkan 70 ribu ya, jadi bisa dihitung sendiri banyak ya. Jadi setiap 1000 itu ditambahkan 70 ribu. Berarti 70 ribu dikali 70 ya kan? Ditambah dengan 70 ribu. Nah, berapa? Banyak. Ya. Itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ketika mendengar hadis tersebut, maka para sahabat pun bertanya-tanya. Wah, siapa itu orang yang sangat beruntung ya? Kok bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Maka mereka pun berdiskusi ya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ya kalau kita mungkin kita ya tinggal tidur saja ya. Capek-capek diskusi ya. Apa pentingnya ya. Tapi mereka para sahabat pun mereka berdiskusi sampai malam ya. Ada di antara mereka yang mengatakan, oh mungkin itu adalah orang yang menjadi sahabat Nabi. Ada yang mengatakan, oh mungkin mereka itu adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan syirik. Jadi para sahabat itu tahu. Kalau orang itu mendapatkan suatu keutamaan itu pasti ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Maka keesokan harinya pun Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, humul ladzina la yastarkun ya wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, siapakah mereka yang mendapatkan kemuliaan yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Maka Nabi katakan mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, yaitu yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran untuk disembuhkan. Dia tidak mau meminta diruqyah. Walayak tawun, dan tidak juga meminta untuk diobati dengan dikai, yaitu ditempel lukanya dengan besi panas. Walayak tatoyarun, dan tidak melakukan tatoyur, yaitu beranggapan sial. Ya, misalnya ada orang mau ujian, wah pas ujian dapat kursi atau meja nomornya 13. Nah, ini merasa sial ya. Atau misalnya malam Jumat Kliwon atau bulan Suro atau misalnya keluar ke jalan, wah ada apa namanya ular lewat ya, ada cicak jatuh, wah merasa sial. Ini adalah tatayur dan ini adalah haram, ini adalah syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu ciri utamanya adalah mereka apa? Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasan ini yaitu mengenai apa? Meminta diruqyah ya, pada asalnya meminta diruqyah ini adalah makruh ya, makruh boleh akan tapi dimakruhkan. Kemudian untuk kai ya, mengobati dengan kai, maka demikian juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya hal ini juga adalah ya dibenci. Adapun tatoyur, maka ini hukumnya adalah syirik karena Rasulullah SAW mengatakan atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud tiyarah itu adalah syirik, tiyarah adalah syirik, dan tiyarah adalah syirik. Nah, kemudian tawakal, ikhwas kalian rahimani wa rahimakullah, inilah inti dari pembahasan ini. Jadi, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu adalah orang yang bertawakal. Nah, jadi, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, adalah orang yang bertawakal. Karena tawakalnya sempurna, maka dia akan meninggalkan segala sesuatu yang Allah benci. Dan segala sesuatu yang dia khawatirkan akan mengurangi tawakalnya. Ya. Orang tidak meminta diruqyah, kenapa? Karena dia tidak mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mau mengobati dengan kai karena dia tidak mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang tidak mau bertatayur, menunjukkan bahwasanya dia meyakini bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menguasai kemanfaatan dan kemadharatan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir tentang keutamaan tawakal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya, ya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bertawakal. Lalu apa itu hakikat tawakal? Dikatakan oleh para ulama, tawakal itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah i'tiqadul qalb, yaitu keyakinan di dalam hati, keyakinan yang sangat kuat bahwasanya segala sesuatu itu dikuasai hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya penguasa laut selatan, penguasa gunung Merapi, penguasa jembatan, ya, semuanya itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus ada keyakinan dalam hati. Kemudian juga i'timadul qalbi, setelah dia meyakini bahwasanya Allah yang menguasai segala sesuatu, maka hatinya pun hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawakal itu harus menempuh sebab, ya. Orang yang bertawakal itu tidak duduk berpangku tangan, ya. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Jadi bukan sebab yang tidak ada tuntunannya, seperti orang mereka itu pengen selamat, ya, supaya sakti, mereka pakai sabuk kesaktian, ya. Mereka itu supaya ampuh, mereka pakai jimat-jimat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menempuh sebab yang tidak diizinkan oleh syariat, ya. Orang pengen dapat istri, akhirnya dia pakai pelet, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya orang itu tidak bertawakal, ya. Apalagi dia datang ke paranormal, tanya ke dukun. Nah, ini menunjukkan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang, ya, dia sudah tahu orang itu sudah mati, dia datang ke kuburannya, dia ambil tanahnya untuk mencari berkah. Nah, ini orang ini akalnya sudah hilang, ya. Dan tidak layak disebut sebagai orang yang berakal. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah kunci apabila seorang itu ingin mendapatkan kesuksesan, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu adalah dengan menyempurnakan tawakal. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya inti ajaran tauhid itu adalah tawakal. Makanya Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami, ya Allah, kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Dan ini adalah menunjukkan tawakal, yaitu bergantungnya hati kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gantungkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak sekali kekurangannya, kami mohon maaf. Itu karena keterbatasan ilmu kami dan kesalahan-kesalahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya, demikianlah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi pembahasan pada bedah buletin kali ini yang bertajuk mengenai masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pada sesi tanya jawab nanti insyaallah kita akan kembali lagi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan melalui kontak ping box di Yahoo Messenger pada website kami di www.radiomuslim.com atau juga dapat melalui ID kami di kajian underscore Jogja. Dan masih bersama narasumber kita, Al-Ustaz Ariwa Wahyudi Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita istirahat sejenak dan kami hadirkan beberapa jeda fatwa yang berikut ini. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah yang berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمن دون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتاوى مختارة. Pertanyaan: bolehkah kita mengikuti orang pintar yang mengaku mengetahui yang gaib dengan cara menggaris di pasir, ataukah tidak boleh? Dan bolehkah kita memakan daging sembelihan orang pintar tadi dan berjabat tangan dengannya? Barang siapa yang mengaku mengetahui yang gaib dengan menggaris di pasir atau membuka kitab atau melihat bintang atau mendatangkan jin atau cara-cara lainnya, maka ia adalah dukun. Dan telah sahih Rasulullah SAW bersabda, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak boleh memakan sembelihan orang tersebut. Tidak boleh pula datang kepadanya dan duduk-duduk dan berjabat tangan dengannya. Akan tetapi wajib menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga Allah menerima taubatnya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa mukhtar. Pertanyaan. Apakah hukum mengikat diri dengan mazhab yang empat dan mengikuti pendapat mereka pada setiap waktu dan keadaan? Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulnya, keluarganya dan sahabatnya. Amma ba'du. Pertama, mazhab empat adalah yang dinisbatkan kepada imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kedua, para imam tersebut mengambil fikih dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah para ahli ijtihad. Sedangkan seorang mujtahid bisa benar sehingga mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala benar. Dan bisa pula salah sehingga mendapatkan satu pahala pada ijtihadnya dan kesalahannya tersebut dimaafkan. Ketiga, orang yang mampu untuk beristimbat, hendaklah ia mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ulama terdahulu mengambil dari keduanya, dan tidak boleh ia bertaklid pada perkara yang ia yakini menyalahi kebenaran, akan tetapi hendaklah ia mengambil apa yang ia yakini kebenarannya, dan bolehlah ia bertaklid kepada perkara yang ia tidak kuasai dan dibutuhkan. Keempat, orang yang tidak mampu untuk beristimbat diperbolehkan untuknya bertaklid kepada orang yang ia percayai untuk diikuti. Kelima, dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa pendapat mereka tidak harus diikuti di setiap waktu dan keadaan, karena mereka terkadang salah, tapi hendaklah ia mengikuti kebenaran dari pendapat mereka yang berdasarkan kepada dalil. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, baiklah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program yang bertajuk Bedah Buletin At-Tauhid yang terbit tiap hari Jumat di Kota Yogyakarta. Bagi pendengar sahabat muslim yang ingin memperoleh artikel atau buletin ini, bisa mendownload atau melihat di website buletin dengan alamat www.buletin.muslim.or.id. Dan masih bersama narasumber kita Al-Ustaz Ari Wahyudi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan pada sesi kali ini kita akan masuk pada tanya jawab. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami dan kita bacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, mohon penjelasan lebih rinci tentang istilah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Terima kasih. Ini mungkin butuh penjelasan tapi intinya saja Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, ya. Jadi, kita mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Misalnya perbuatan kita apa? Doa, ya. Maka kita berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan, kita meminta keselamatan, kita sholat, kita bernazar. Semuanya ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Ini namanya adalah tauhid uluhiyah dan ini adalah makna la ilaha illallah, ya. Kemudian yang kedua itu tauhid rububiyah, yaitu kita mengesakan Allah dengan dalam hal perbuatan-perbuatannya. Misalnya Allah mencipta, maka kita katakan bahwasanya Allah Maha Pencipta dan tidak ada sesuatu pun yang menyaingi, ya, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang Allah yang lainnya, misalnya menguasai, mengatur dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta dan pengaturnya. Kemudian yang ketiga itu tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling indah dan paling sempurna, yang tidak ada yang menyerupainya sedikit pun, ya. Artinya tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Tuhib, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang kedua. Ustaz, apakah bantahan subhat atau ya kerancuan bahwa kita belajar agama tauhid terus, mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tauhid merupakan kewajiban, ya. Kewajiban kita sepanjang hayat, ya. Kewajiban kita sepanjang hayat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, ya, 13 tahun di Madinah, dan itu pun tidak berhenti. Beliau terus mendakwahkan tauhid sampai menjelang wafatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan para sahabat agar mereka tidak meniru orang-orang ahlul kitab yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah yang itu merupakan penyimpangan dalam hal tauhid. Maka kalau orang mengatakan bahwasanya belajar kok tauhid terus, nah, maka ini menunjukkan bahwasanya dia ya belum paham tentang tauhid. Kalau seandainya tauhid itu tidak perlu kita pelajari, lalu untuk apa? Ya, setiap hari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu wajib kita baca setiap hari dalam setiap rakaat kita, yang maknanya kita 17 kali mengikrarkannya bahwasanya tidak ada hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah. Dan demikian juga para muadzin mengingatkannya setiap hari, setiap kali hendak salat. Maka kalau bukan karena itu adalah perkara yang penting dan harus diulang-ulang, ya, lalu untuk apa? Itu mungkin jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baiklah, Ustaz. Kita bacakan ya, pertanyaan yang sudah masuk dari radio partner kita, dari Radio Sahabat. Baik, ini ada pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, seseorang yang melakukan kesyirikan atau kebidahan namun tidak mengetahui apabila hal tersebut bid'ah dan syirik, apakah tetap berdosa? Dari saudara Imron di Tegal. Silakan, Ustaz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Apabila seorang itu tidak mengetahui, ya, maka di sana ada masih dimaafkan, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalasin, ya, pena itu diangkat dari tiga golongan manusia, di antaranya adalah orang yang ya tidak tahu, ya, seperti misalnya adalah orang yang aninaim hatta yastaikid, itu dari orang yang tidur sampai dia sadar, itu menunjukkan bahwasanya orangnya adalah belum tahu. Dan dalam pembahasan akidah kita pun mengenal ada istilah al-udhru bil jahli, itu orang itu dimaafkan karena bodoh, ya, seperti misalnya apa, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati sebuah tempat, ketika mereka berangkat ke Hunain, kemudian para sahabat melihat orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon yang digunakan sebagai tempat untuk menggantung senjata-senjata supaya mendapatkan berkah, maka para sahabat pun meminta kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan sebuah pohon untuk menggantungkan tempat senjata bagi mereka sebagaimana orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW pun menegur mereka, innaha sunan, ya, sungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang yang terdahulu, apa yang kalian katakan seperti perkataan pengikut Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, ija'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Padahal apa yang diminta oleh kaumnya Nabi Musa ini adalah kekufuran, dan para sahabat pun tidak dikafirkan oleh Nabi. Maka orang yang melakukan syirik dan bid'ah, ya, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dia masih termasuk orang yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Ya, baik, Ustaz, ada beberapa waktu kita bacakan kembali pertanyaan dari Radio Sahabat Tegal. Ya, baik, pertanyaannya, assalamualaikum barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu. Ya, baik, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ruqyah apakah tidak mau diruqyah itu termasuk tidak pergi ke dokter apabila sakit? Bagaimanakah dengan ikhtiar? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud ruqyah adalah bacaan-bacaan tertentu ya, yang diambil dari ayat Al-Qur'an atau demikian juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk melindungi ya, seseorang dari suatu bahaya atau menyembuhkannya. Misalnya dia terkena penyakit tertentu, ayan atau penyakit yang lainnya, atau misalnya demam ya, atau penyakit apapun, kemudian dia bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya adalah ruqyah. Dan tidak meminta ruqyah ini tidak bisa dikiaskan dengan tidak berobat ke dokter, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk berobat ya, meskipun dalam hal hukum berobat ini para ulama berbeda pendapat ya. Namun yang jelas berobat itu adalah termasuk bagian dari usaha ya, termasuk bagian dari usaha. Dan orang yang mengetahui dirinya sakit kemudian tidak mau berobat ya, maka ya tidak bisa ya disamakan dengan orang yang apa namanya tidak meminta diruqyah. Ini ruqyah ini khusus ya, ruqyah ini khusus ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, baik Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk dari Radio Sahabat. Pertanyaannya ini dari saudara kita, dari Ibnu Mahfudin di Ciamis, Jawa Barat. Ya, kami ucapkan selamat mendengarkan. Baik Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebagaimana hadis tadi yang tidak diminta diruqyah, bagaimana apabila ya, bagaimanakah kalau tadinya tidak tahu hal itu dan pernah minta diruqyah waktu sakit? Silakan Ustaz. Maka Allah Ta'ala alam, jika dia sebelumnya tidak tahu, maka ya kemudian dia apa namanya merasa apa namanya bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau merasa kemudian dia bertobat ya. Ya meskipun ini meminta diruqyah itu bukan dosa ya, bukan dosa. Jadi kalau dia sebelumnya tidak tahu maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya baik Ustaz, kita satu pertanyaan lagi Ustaz untuk pertemuan kali ini. Ya pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong sebutkan apakah sebab-sebab yang diperbolehkan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, silakan Ustaz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebab-sebab yang dibolehkan untuk yang termasuk dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 3 kaidah ya untuk mengambil sebab akibat ya, untuk mengambil sebab untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat ya. Kaidah yang pertama, orang yang ingin mendapatkan manfaat atau menolak madarat, maka dia harus menempuh sebab yang dibolehkan oleh syariat atau terbukti secara akal atau berdasarkan pengalaman. Itulah sebab yang dibolehkan, yaitu sebab yang dihalalkan oleh syariat ya, sebab yang diperbolehkan oleh syariat, itulah apa namanya sebab yang apa namanya bisa mewujudkan tawakal seorang hamba. Misalnya orang ini mendapatkan anak, maka sebabnya adalah dengan menikah. Orang ingin mendapatkan harta, sebabnya adalah dengan bekerja dan lain sebagainya. Jadi sebab-sebab yang dibolehkan oleh agama dan terbukti secara apa namanya, secara pengalaman atau secara akal atau penelitian. Kemudian yang kedua, orang itu harus menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada sebab ya. Bergantungnya hati itu bukan kepada sebab, bukan kepada obat atau kepada dokter, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, dia harus meyakini ya, sehebat apapun sebab tersebut atau semanjur apapun obat tersebut, maka tidak akan bisa berfungsi kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Wallahu a'lam bishawab.